Sore hari menjelang kacamata hitam terpasang. Senderan di balik dinding. Ketawa ketiwi. Bercengkrama sama teman 4-5 orang. Bahasan yang tak kunjung usai. Happy, happy. Kenapa bisa happy? Karena alkohol. Kamu jahat tapi enak. Alkohol bisa juga buat luka ringan. Alkohol walau jahat tetap enak. Alkohol walau pajakmu tinggi tetap menjadi solusi. Cengkrama sama teman 4-5 orang. Bahasan tak kunjung usai. Happy, happy. Kenapa bisa happy? Karena alkohol. Kamu jahat tapi enak. Alkohol bisa juga buat karingan. Alkohol walau jahat tetap enak. Alkohol walau pajakmu tinggi. Walau pajakmu tinggi. Alkohol kamu jahat tapi enak. Alkohol bisa juga buat luka ringan. Alkohol walau jahat tetap enak.